بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. طيب kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita berhenti pada perkataan mualif kitab Syekh Ibn Mujir al-Abbad Hafidhahu Allah Ta'ala, wa awwal umuri allati fussira biha al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang pertama yang ditafsirkan dengannya dengan makna Islam, yaitu apa? Awal rukun Islam adalah syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Wa hatani syahidatani mutalazimatani. Dua perkara ini, dua syahadah ini, ada dua perkara yang saling melazimkan satu dengan yang lainnya. Wa huma lazimatani li kulli insiyyin wa jinniyyin. Dua kalimat ini, syahadatan ini, adalah merupakan suatu hal yang lazim, kewajiban bagi seorang manusia dan seorang jin min hin bi'tatihi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamah sampai hari kiamat. Wa man lam yu'min bihi sallallahu alaihi wasallam kana min ashabin nar, barang siapa tidak beriman dengannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk di antara para penghuni neraka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alladhi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyin thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar wa muslim. Alladhi nafsi Muhammadin dan jami. Nah, ini kadang-kadang seorang menerjemah itu keliru dalam menerjemahkan dan fatal sekali masalah kita. Dia menerjemahkan dan demi jiwaku. Nah, dan demi jiwaku ini, jadi ini maknanya dia bersumpah dengan menyebut nama jiwa dia. Nah, dan demi jiwaku yang berada di tangan Allah SWT. Ini salah fatal. Ini sama dengan bersumpah kepada selain Allah, bersumpah dengan jiwanya. Yang benar adalah demi zat Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalau zahir terjemahnya walladzi nafsi Muhammad, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Keliru. Yang benar adalah walladzi nafsi Allah, dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahad, tidaklah seorang pun mendengar tentangku min hadil ummah, dari umat ini, Yahudiin wala Nasraniin, dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Thumma yamut, kemudian dia meninggal, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman, meninggal dan tidak mau beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, maksudnya dengan risalah yang diutus kepada Nabi SAW. Illa kana min ashabin nar, mungkin dia termasuk di antara para penghuni neraka. Ini adalah bantahan yang telak kepada para propagandis pluralisme. Nah, kalaupun mereka menolak hadis ini gara-gara bertentangan menurut mereka, ya. Menurut mereka ini hadis ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu nasara wa sabi ila man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala ma'adzu min rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi wan nasara, dan orang Nasara wa sabiin, dan orang sabiin, man amana billahi, kemudian beriman kepada Allah SWT, wa amila salihan, dan beramal salih, maka bagi mereka adalah pahala, dan mereka tidak akan takut dan tidak pernah merasa sedih. Maknanya apa? Kalau anda perhatikan ayat ini, disebutkan dalam ayat ini إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصاب إلى من آمن بالله واليوم الآخر الإيمان كبر الله dan الإيمان كبر يوم الآخر وأعمل صالح dan beramal صالح. Tidak hanya disebutkan alladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabina. Sampai di situ saja tidak, tapi apa? Man amana billahi wal yawmil akhir. Apakah orang Yahudi dan orang Nasara itu beriman kepada Allah SWT? Kalau mereka beriman kepada Allah SWT, tentu beriman dengan segala sesuatu yang merupakan kelaziman dari keimanan mereka kepada Allah. Apakah kemudian amal mereka wa amila salihah? Apakah amal mereka itu bisa kita katakan bahwa mereka beramal dengan amal yang salah? Tidak bisa. Karena amal salih ada syarat-syaratnya. Nah, tidak kemudian kita katakan bahwa orang Yahudi yang sekarang ini adalah beramal dengan amal yang salah. Tidak. Atau orang Nasara, mereka beramal dengan amal yang salah. Tidak. Amal salih, salah satu syaratnya adalah ikhlas. Mereka adalah orang-orang muslim. Mereka adalah mutaba'ah dan mereka tidak pernah itiba' ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat itu tidak hanya ayat saja yang menunjukkan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan Nasara, tapi juga syarat-syaratnya. Sehingga mereka termasuk di antara balahum ajruhum inda rabbih. Bagi mereka pahala dari sisi Rabb-nya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak takut dan tidak pernah merasa bersedih. Ini ada syaratnya, ada sebab dan akibatnya, ada syarat dan ada pahalanya. Tidak kemudian hanya sekedar Yahudi dan Nasara sudah cukup. Tidak. Orang Yahudi, orang Nasara yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir dan beramal saleh. Ya. Wa syahadatu an la ilaha illallah ma'naha la ma'budah haqqun illallah. Makna syahadat an la ilaha illallah adalah apa? Tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Wa kalimatul ikhlas tashtamilu ala ruknaini nafi'an fi awaliha wa ithbatul khas fi akhiriha. Kalimat syahadat ini sebagaimana yang ma'ruf di kalangan para ulama bahwa kalimatul ikhlas atau kalimatu la ilaha illallah ini meliputi dua rukun. Yang pertama nafi'an fi awaliha la ilaha lazim lafi licin ya. Ilaha di sini mansub karena apa? La di sini beramal sebagaimana namanya apa? Inna wa akhwatuha menasabkan isim dan merupakan apa? Khobar. Kemudian isbatul khas fi akhirnya. Kemudian setelah itu mengisbatkan secara khusus, menafikan maksudnya uluhiyah dan ilah secara umum. Kemudian setelah itu mengisbatkan uluhiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi awwaliha naful ibadah an qul liman subhanallah, pada awalnya, pada kalimat awalnya adalah menafikan ibadah dari semua orang selain Allah. Wa fi akhirnya itbatul ibadati lillah wahdahu. Dan pada akhir kalimat tersebut, pada akhir kalimatnya, kalimat yang kedua, penetapan ibadah bagi Allah semata, la syarika, tidak ada sekutu baginya. Wa khabaru la nafiya lijins taqdiru haqqun. Kalau kalian tanya, tapi Ustaz, la ilaha ilaha di sini antum katakan isim mansub ya. Karena la di sini beramal sebagaimana amalnya inna. Mana khabarnya? Karena setiap isim itu harus ada khabarnya. Khabarnya mana? Maka khabarnya di sini adalah muqaddar. Nah, khabarnya tidak zahir ya. Karena ma'ruf, jadi boleh yang namanya khabar itu disembunyikan, ditakdirkan. Tapi dengan syarat bahwa khabar itu harus ma'ruf. Nah, tidak boleh, kalau saya katakan, la ahada fil bait. La ahada fil bait. Maksudnya apa? La ahada mawjudun fil bait illa ahmadu. Karena mawjud di sini khabarnya dihadifkan. Kenapa? Karena ma'ruf. Jadi begitu antum mengatakan la ahada fil bait illa Muhammad, dalam kepala orang yang mendengarnya itu mafhum bahwa yang dimaksud khabar ini adalah mawjudun Tapi kalau kemudian orang-orang dari kalangan NU itu memaknakan la ilaha bukan hakun tapi la ilaha maujud. Tapi bagaimana cara memaknanya? Nah, kalau antum takdirkan khobar sini dengan maujud, itu maknanya antum mengisbatkan apa? Mengisbatkan apa? Menetapkan apa? Hulul wal ittihad wahdatul wujud. Maknanya apa? Tidak ada sesembahan yang ada melainkan dia adalah Allah. Berarti apa? Semuanya adalah Allah. Sesembahan yang ada yang disembah oleh manusia ini semuanya Allah. Berarti maknanya apa? Wahdatul wujud, hulul. Apa akal kita bisa menerima? Kalau itu katakan la ilaha maujudun, tidak ada ilah yang ada melainkan dia adalah Allah, kira-kira akal manusia bisa menerima enggak? Isa juga Allah, Uzair juga Allah, Siddhartha Gautama juga Allah. Sembahnya orang-orang Hindu itu enggak tahu berapa juta, itu juga Allah. Bisa diterima akal sehat enggak? Enggak bisa. Dan juga Allah SWT menyebutkan dzalika bi annallaha wal haq wa annalladziina yad'una min dunihi huwal batil. Artinya itu kenapa? Bahwasanya Allah adalah hak. Dan segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil. Ya. Kalau kemudian nanti bertemu dengan orang-orang orang-orang yang beternahu itu itu mengatakan la ilaha maujudun, mereka menafsirkan seperti itu. Dan dalam kitab-kitab mereka semuanya kitab-kitab nahwu ketika mengartikan mengi'rab la ilaha selalu menyebutkan khabarnya adalah maujudun. Antum maknanya dengan itu. Yang pertama dari sisi logika enggak bisa diterima. Dan ini mengajak kepada pemahaman bulul wahdatul wujud. Segala sesuatu apa? Itu wujudnya Allah. Logika juga tidak bisa menerima kalau semua yang disebutkan di sini adalah Allah. Siddhartha semuanya. Oleh sebab itu di sini khabarnya ditakdirkan dengan apa? Hakun takdiru hakun. Wala yaslu an yuqdar mawjudun. Wala yaslu, tidak tepat kalau kemudian ditakdirkan mawjud li anal alihatul batilah mawjudatun wa katsiratun. Karena ilah-ilah yang batin itu ada dan banyak. Wa inna ma nafi uluhiyati al-haqqa wa inna ma al-manfi, yang dinafikan pada kalimat pertama adalah uluhiyah haqqa, ilah yang hak, sifat ilah yang hak. Wa inna ha muntafiatun an kulli man sallallahu. Ini uluhiyah yang haqqa ini ternafikan dari semua orang selain Allah. Wasabitatun lillahi wahdah, dan ditetapkan sifat uluhiyah ini tiba-tiba bagi Allah SWT semua. Wa mana syahadatu anna Muhammad Rasulullah ayyuhabba fawqa mahabbati kulli mahbubin minal khalq. Mana syahadat adalah apa? Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Beliau ini dicintai di atas segala kecintaan orang yang dicintai dari makhluk yang ada. Wa ayyuta' fi kulli ma ya'mur bih, untuk ditaati pada setiap apa yang beliau perintahkan dan dijauhi dari segala apa yang beliau larang. Wa antasaddaq akhbaru kulluha, dan dibenarkan seluruh khabarnya semuanya, sama angkaran madiyatan atau mustaqbilatan atau mawjudatan wa hiya ghairu musyahadatin wala muayanatin. Baik khabar itu yang terjadi pada masa lampau atau di masa yang datang atau terjadi pada saat ini. Dan ini sesuatu yang tidak tampak, tidak bisa disaksikan dan tidak bisa dilihat. Nah, yang terjadi di masa lampau atau di masa yang akan datang. Wa ayyubadallah tabakan lima ja'bihi minal haqqi wal huda. Dan Allah SWT disembah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Minal haqqi wal huda, baik itu dari agama yang hak ataupun petunjuknya. Ini makna syahadat Allah ilaha illallah. wal ikhlasul amal lillahi wa ittiba' ma ja'a bihi rasul huma muqtada syahadatu alla ilaha illallah. Ikhlas beramal karena Allah dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua perkara ini merupakan konsekuensi daripada syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa kullu amalin yataqarrabu bihi ilallah la buta yakuna khalisan lillah. Semua amal yang amal itu mendekatkan bihi dengannya kepada Allah SWT, maka syaratnya harus yang pertama ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Fa idza fuqida al-ikhlas lam yuqbal amal. Kalau hilang keikhlasan maka tidak akan pernah diterima amal. Liqaulillah azza wa jalla wa qadimna ila ma amilu min amal fa ja'alna haba'an mansura. Dan kami tampakkan kepada apa yang dia amalkan, apa yang mereka amalkan min amalan, dari amal dia, faja'alnahu haba'an mansura, kemudian kami jadikan amal dia itu sebagaimana debu yang terbang. Hal nabi'u bil aksan al-a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hadinya wahsabuna wahum sabuna annahum yusinna sunnah. Sia-sia amalnya dan mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan adalah baik, ternyata di hadapan Allah SWT semuanya tersingkat. Wa qawluhu ta'ala fil hadis al-qudsi ana aghna syuraka, dan juga firman Allah SWT dalam hadis qudsi ana aghna syuraka, aku adalah sekutu yang tidak berhajat pada sekutu yang lainnya, sekutu yang tidak berhajat kepada yang lainnya. Ani syirik, dari kesyirikan, dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk persekutuan. Man amila amalan asyraka fihi ma iya ghairi tarqtu wa syirka. Karena siapa yang beramal dengan suatu amalan dia menyekutukan fihi dengan amalan tersebut, dalam amalan tersebut bersamaku selainku, taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Maksudnya Allah SWT tidak menerima dia dan amalnya. Karena apa? Ala lillah dinu khalistahu ilah, milik Allah lah agama yang khalis, agama yang murni. Wa idza fuqida ittiba'u rubbal 'amalu. Dia juga kalau kemudian hilang makna ittiba' dalam amal dia itu rubbal 'amalu, amalnya tertolak. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma la sami'u fa huwa raddun. Barang siapa yang mereka-reka membuat-buat fi amrina hadza, pada urusan kami ini, ma la sami'u, yang apa yang dibuat itu bukan bagian daripada urusan kami, perintah kami, bahwa rasul, maka dia tertolak. Wa rawahu Bukhari wa Muslim wa fil lafdz Muslim man amila amalan, kalau ini yang pertama buat-buat ya, man ahdats, ini pelakunya ya, orang yang membuat amal tersebut ya, man ahdats sampai amal ini mereka-reka, ini lebih khusus nih pada hadis pertama ini, man ahdats amalnya, orang yang membuat amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada perintah kami, maka tertolak. Pada hadis Muslim lebih umum lagi, man amila, barang siapa beramal, dia bukan sebagai orang yang merancang pertama kali amalan tersebut, tapi dia hanya mengamalkan amalan yang telah dilakukan orang-orang sebelumnya. Nah, lebih umum lagi, man amila amal laisa alaihi amalun fa huwa raddun, itu pun juga tertolak. Ya, muasisnya, pencetus pertama amal bid'ah itu tadi kok tertolak amalnya, dan orang yang mengikutinya juga apa? Tertolak amalnya. Alih amal fahuwa raddun wa hadihil jumlatu a'amu minal ula. Jumlah yang kedua ini lebih umum, li'anna tasmulu man fa'ala bid'ata wa huwa muhdithun laha. Ini meliputi orang yang berbuat bid'ah dan juga dia yang mereka-reka yang buat-buatnya. Wa man fa'alaha mutabi'an li ghairihi fiha, dan juga orang yang melakukan karena apa? Mengikuti orang lain dalam masalah ini. Sama juga. Orang yang melakukannya, orang yang buatnya, dan orang yang mengikutinya, sama saja hukumnya, tertolak semuanya. Bisa tadi isyaratu ila syai'in mimma yata'allaqu bis salati waz zakati waz siyami. Wal hajj fi hadis Ibnu Umar bin al-Islam wal khamsi wal hadis alladhi yali hadzal hadis. Dan insyaallah akan datang isyarah tentang segala sesuatu yang itu berkaitan dengan salat, zakat, shaum, haji dalam hadis Ibnu Umar yang lebih khusus ya, Bunyal Islam wal khamsi wal hadis alladhi yali hadzal hadis, yang sudah hadis ini Tapi yang keenam, qauluhu qala sadaqta fa ajibna lahu wasalahu wa yusaddiqu. Kami heran kepadanya, dia bertanya kok kemudian membenarkannya. Wajah ta'ajub, bentuk ta'ajubnya kenapa? Anal ghalib ala sa'il qawnu ghairu alimin bil jawab. Ghalibnya atas orang yang bertanya itu biasanya dia tidak tahu tentang jawabannya. Bahwa yas'al yas'al jawab, dia bertanya tujuannya untuk sampai pada jawabannya. Umitru la yakulul mas'ul idha ajabahu sadaqta. Orang semisal ini tidak akan berkata kepada orang yang tanya, kalau kemudian yang ditanya tadi menjawab, sadaqta, engkau benar. Karena aslinya dia jahil terhadap masalah tersebut. Kok kemudian ketika dijawab, engkau benar. Bagaimana dia bisa membenarkan? Kalau dia sebelumnya telah mengetahui perkara tersebut, untuk jawaban tersebut. Li'anna sa'ila idha sadaqal mas'ul dalla ala anna indahu jawaban min qablu. Karena apa sampulannya apabila benarkan orang yang ditanya, menunjukkan bahwasanya ada padanya jawaban sebelumnya. Oleh hadza ta'ajjaba sahabatu min hadza tasdiq min hadza sa'il gharib. Oleh sebab itu para sahabat ta'ajjab, heran dari pembenaran ini yang munculnya dari sang penanya yang asing tadi. Oleh sebab itu sahabat Umar mengatakan ta'ajjab min yas'aluhu wa yusaddiqu. Ini tidak lazim begitu. Biasanya orang yang bertanya tidak tahu tentang jawabannya, kok ini malah membenarkan jawabannya. Menunjukkan bahwa dia sebelumnya telah tahu jawaban tersebut. Qauluhu qala fa akhbirni 'ala al-iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman dengan qadar takdir baik dan buruknya. Hadzal jawabu mustamilun ala al-arkan al-iman sittati. Jawaban ini meliputi apa? Rukun iman yang enam. Wa awwalu hadhihi al-arkan iman billah, dan rukun yang pertama dari rukun-rukun ini adalah iman kepada Allah. Wa huwa asasul iman bi kulli ma yajib al-iman bihi. Ini merupakan asas fondasi pokok dari keimanan yang wajib untuk beriman dengannya. Wa li hadza udhifa ilaihi. Oleh sebab itu diidhafakan kepadanya iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab rasul setelah beriman antuk mina billahi wa malaikatihi. Maksudnya malaikat dan seterusnya itu apa, disandarkan keimanannya kepada Allah SWT. Wa man lam yu'min billah la yu'min bi baqiyatil arkan. Para siapa yang tidak beriman kepada Allah, maknanya dia tidak beriman dengan rukun-rukun yang lainnya. Wa annahu subhanahu wa ta'ala muttasifun bi kulli kamalin yaliku bihi. Bahwasanya Allah SWT disifati dengan segala sifat yang sempurna yang patut disandangnya. Munazzahun an kulli naqsin, disucikan dari segala kekurangan. Wa yajibu tauhiduhu bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Maka wajib untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam masalah rububiyyahnya, dalam masalah uluhiyyahnya, dan dalam masalah asma' dan sifatnya. Wa tauhiduhu bi rububiyyatihi, ikrar bi annahu wahid fi af'alihi. Tauhid, mentauhidkan Allah SWT dalam rububiyahnya adalah apa? Mengikrarkan bahwasanya Allah SWT esa dalam masalah perbuatannya. La syariku lahu, tidak ada sekutu baginya pada masalah tersebut. Kal khalqi wa rizqi wal ihya'i wal imatati wa tadbiril umur. Seperti penciptaan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan, wa tasarruf fil kaun, dan mengambil tindakan pada alam ini. Wa ghairu dzalika mimma ta'allaqu bihi. Dan selain daripada ini yang berkaitan dengan masalah rububiyahnya. Ini semuanya masuk dalam tauhid rububiyah. Yaitu apa, mentauhidkan Allah SWT dalam segala af'alnya. Perbuatannya, pemberian rezeki, penciptaan, kekuasaan, kepemilikan, menghidupkan, mematikan, dan semuanya yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah SWT. Wa tauhidu uluhiyyati tauhiduhu bi afal ibad. Tauhid uluhiyah adalah tauhid pengesaan Allah SWT dalam masalah perbuatan hamba-hambanya. Tapi perbuatan Allah SWT sekarang perbuatan hamba-hambanya. Kadu'a wal khawf wal roja, ini segala perbuatan hambanya berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Wa tawakkuli wa isti'anati wa isti'adati wa istighathati wa tabihi wa nadri wa ghairuha min anwa'il ibadah, selain daripada itu, dari jenis-jenis ibadah alati yajib ifraduhu biha, yang wajib untuk mengesakan Allah SWT biha dengannya. Fala yusrafu minha syai'un li ghairihi, maka tidak boleh dialihkan minha dari ibadah-ibadah ini kepada sesuatu pun selain Allah SWT. Walau kana malik, walau kana malakan mukarraban, walaupun dia adalah seorang malaikat yang dekat, walaupun seorang nabi yang diutus, fadlan an man siwa, apalagi selain daripada keduanya. Ini ya, sampai di sini dulu ya, Pak. Panjang yang lainnya. Ya, ayat asma sifat. Penjelasannya insyaallah pada pekan depan. Ilahuna wa naktafi bi hadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nanti.